ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apakah termasuk durhaka kepada orang tua jika tidak mendengar perintahnya? Karena orang tua melarang untuk menuntut ilmu. Katanya sholat saya yang rajin, tidak usah macam-macam. Tidak ya, justru itu bukan bermaksiat kepada orang tua, itu ketaatan untuk orang tua. Orang tua malah kalau ditaati dalam hal itu, justru kita membahayakan orang tua kita. Jelas ya? Orang tua itu punya perlu anak yang salih. Ini dia buat anaknya tidak belajar. Dia tidak belajar, tidak menuntut ilmu. Bagaimana dia bisa menjadi anak yang salih? Ibadah itu tidak cukup. Ibadah itu harus dengan ilmu. Harus dengan apa? Ilmu. Dan ilmu itu sudah diketahui. Ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Kalau dia fardu ainnya tidak boleh dia taat kepada orang tuanya. Itu namanya maksiat kalau dia taat kepada orang tuanya. Justru kalau dia belajar, itu berbakti kepada orang tua namanya. Ya, sisa orang tua dipahamkan. Diberi pemahaman yang baik.